Yang satu ini yang Anda tunggu-tunggu, juga yang Anda nanti-nanti, yang sering Anda tonton layar di layar televisi Anda tentunya, Ratu Oplosannya Indonesia, Cok! Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur, bro! Bareng Miang Community, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Wiwi Sagita Ju Palapa. tujuan.